seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk seorang wanita. Dialah ciri selama ini ku cari. Ayu wajahnya setia dan sederhana. Walaupun aku di sini dan dia di sana, jarang sekali berjumpa semenjak kita berpisah. Namun rinduku semakin menggebu. Bunga cintaku semakin setiap